Ya. Dulu para ulama tidak menanyakan sanad sampai kemudian muncul fitnah. Kemudian bertanya tentang sanad sehingga mereka bisa mengambil hadis dari ahlu sunnah dan meninggalkan hadis dari ahlul bid'ah. Ya, kita masuk pada pembahasan. Al-mandhumatul baikuniyatu wa syarhuha. Nadham baikuniyah dan penjelasannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddahu wa kullu wahidin ata wahaddahu. Abda'u bilhamdi, aku memulai dengan pujian. Meskipun di sini tidak dijelaskan siapakah yang dipuji, namun qarinatul hal, indikasi keadaan dari seorang muslim, ini tentu yang dimaksud adalah Allah. Musalliyan, dan bersolawat ala Muhammadin, untuk Muhammad, khairi nabiyin, sebaik-baik nabi, ursila, yang diutus, yang dijadikan rasul. Wadhi, dan inilah min aqsamil hadisi, pembagian hadis. Iddahu, hitungannya. Maksudnya, maksud iddahu di sarah baikuniyah Sayyusaymin, adadun ay adadun laisa bikathir, dia adalah cuma bilangan yang tidak banyak. Di macam-macam hadis, aksamal hadis, macam-macam hadis itu ada beberapa macam dan itu tidak banyak. Iddahu, kata beliau, maknanya adalah adadun laisa bikathir, itu di sarahnya Sayyusaymin. Wa kullu wahidin ata wahaddahu, dan setiap satu dari macam-macam hadis tersebut ata akan atau datang wahaddahu. Wawunya di sini wawu ma'iyah, sehingga isim sesudahnya dibaca mansub. Wahaddahu bersama, karena maknanya adalah wawu ma'iyah, atau wahaddahu datang bersama definisinya. Ini penjelasan dari Syekh Ali Al-Halabi afdhalu ta'ala. Al-hadis huwa ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Wahaddahu bi tasdidil dali min al-haddi ay at-ta'rifu wa tawdihu wal bayan. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Yang dimaksud takrir itu adalah ada salah seorang sahabat yang melakukan satu hal, Nabi melihatnya atau Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak menegurnya, atau sahabat yang mengucapkan satu ucapan dan Nabi mendengarnya atau Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak menegurnya, maka itu takrir. Semacam persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Jariyah, budak perempuan yang ditanya oleh beliau, aina Allah, di manakah Allah, maka dia mengatakan fis sama, Allah ada di langit atau Allah ada di atas sana, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari jawaban ini, bahkan beliau mengatakan merdekakanlah budak ini karena dia adalah mukminah, maka itu takrir, persetujuan Nabi terhadap ucapan budak tadi yang mengatakan Allah berada di sama, di langit atau di atas sana. Aw sifatin, atau berupa sifat. Sifat di sini mencakup dua hal. Sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Sifat penciptaan maksudnya adalah ciri fisik Nabi, atau sifat khuluqiyah itu akhlak Nabi, perilaku Nabi. Maka baik hadis tersebut itu menceritakan ciri fisik Nabi, Nabi wajahnya demikian, dadanya demikian, maka itu hadis. Meskipun menceritakan ciri fisik beliau, demikian juga menceritakan bagaimanakah lembutnya Nabi, bagaimanakah, ini juga termasuk hadis, karena hadis mencakup sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Wahaddahu, dengan mentasjidkan dal dari kata-kata al-hadd. Al-hadd maksudnya adalah at-ta'rif, definisi, wa tawdih, penjelasan, wal bayan, atau penjelasan. Ya, cuma penjelasan cuma demikian, sangat ringkas. Yang bisa kita lihat di bait, maka di sini penulis mengatakan abda'u bilhamdi, aku memulai dengan alhamdu. Maka ini mengisyaratkan kalau beliau tidak memulai kitabnya dengan basmalah, karena beliau mengatakan abda'u bilhamdi, aku memulai dengan memuji Allah, sehingga berarti ini menunjukkan beliau tidak memulai kitabnya dengan bismillah. Meskipun ada sebagian ulama yang menjelaskan kalau baikuniyah itu sebenarnya ada bismillahnya. Dan sedangkan alhamdu itu bukan sembarang memuji. Kata Syaikh Utsaimin, alhamdu maknanya adalah wasful mahmud bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Mensifati, menyebut sifat suatu yang dipuji bil kamal, dengan sifat-sifat yang baik-baik, yang sempurna, dan itu mahabbatan wa ta'dhiman, karena rasa cinta dan mengagungkan. Harus ada rasa cinta dan pengagungan. Kalau tidak karena rasa cinta, akan tapi karena rasa takut, maka disebut al-madhu atau madhan. Maka yang namanya alhamdulillah harus diiringi dengan mahabbatan wa ta'dhiman, ada rasa cinta dan pengagungan. Sedangkan Muhammad adalah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an yang Allah sebut ada dua, yaitu Ahmad dan Muhammad. Muhammadur Rasulullah, waladzina amanu asyiddau 'alal kufar rahma'u bainahum, di surat Al-Fath misalnya. Maka nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu ada dua, Muhammad dan Ahmad. Apa bedanya? Beda Ahmad dan Muhammad, yang pertama Muhammad itu adalah isim maf'ul. Muhammad isim maf'ul, sedangkan Ahmad itu isim tafdil. Itu secara bentuk katanya. Di Muhammad itu isim maf'ul, sedangkan Ahmad itu isim tafdil, yang menunjukkan lebih. Sedangkan secara maknanya, maka Muhammad maknanya adalah dari kata-kata alhamdu, memuji ya. Kalau Muhammad maknanya adalah pujian itu datang dari manusia, dari orang lain. Sehingga makna Muhammad adalah manusia memuji beliau, karena dia adalah isim maf'ul, jadi orang yang dipuji, dipuji oleh orang lain. Sedangkan makna Ahmad maka mengandung dua makna. Yang pertama adalah boleh jadi perbuatan memuji itu datang dari beliau, sehingga maknanya adalah Ahmadun nasi ilallah, manusia yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan memuji itu datang dari beliau. Maknanya Ahmadun nas ilallah atau Ahmadun nas lillah, manusia yang paling memuji Allah. Atau kemudian Ahmad di sini maknanya adalah perbuatan memuji datang dari orang lain. Sehingga makna Ahmad adalah ahakun nasi ayuh mada, manusia yang paling berhak untuk dipuji. Ini memiliki dua pengertian tersebut. Bisa dimaknai dengan Ahmadun nasi lillah, manusia yang paling memuji Allah. Bisa kemudian dimaknai dengan ahakun nasi ayuh mada, adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Khairu nabiyin ursila di sini sebenarnya tidak pakai alif, cukupnya lam saja. Sedangkan alifnya ini alif tambahan, namanya disebut aliful itlaq, disebut alif al-itlaq. Kita masuk bait berikutnya. Awaluha as-sahihu wa wa mattasal isnaduhu walam yasudha au yu'alla yakwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha, aksam hadis atau macam hadis yang jenis yang pertama adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih adalah matasala, hadis yang bersambung isnaduhu sanatnya. Walam yasudha au yu'alla, tanpa ada sad, ganjil, keganjilan, au yu'alla, atau mengandung illah, mengandung cacat, mengandung penyakit. Yarwihi, yang diriatkan, adlun dhabitun, seorang yang adil dan dhabit, nanti maknanya akan dijelaskan, an mislihi, dari semisalnya. Mu'tamadun, yang bisa jadikan pegangan, fi dhabtihi, dalam hafalannya, wa naqlihi, dan nukilannya. Ini jenis hadis yang pertama. Kita lihat penjelasan Sa'ali al-Halabi. As-sahih wal hadisul ladhi ittasala sanaduhu fi naqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illatin. Misaluhu qala al-Bukhari fi sahihihi haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Shihab an Muhammad ibni Khubair ibni Mut'im ibni Jubair ibni Mut'im an abihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bituri. Fahadhal hadisu sahihun li tawafuri jami'i suruti sihati fi isnadihi sikotan wakti sholan wa adama sududin wa illatin. Sahih ya, secara bahasa artinya sehat. Dia kata sihah, sihah itu sehat, tidak memiliki penyakit. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis adalah huwal hadis, adalah hadis yang ittasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya, binaklil adli, dengan nukilan seorang yang adil, ad-dhabit, yang dhabit, an mithlihi, dari orang yang semisalnya, ila muntahahu, sampai puncak sanad, sampai sahabat atau sampai kemudian orang terakhir sebelum sumber hadis, min ghair sududin, tanpa ada sad, keganjilan. Sad itu bisa di matan dan bisa di sanad, bisa di redaksi hadis dan bisa di sanad hadis. Wala illatin, dan tidak mengandung illah. Illah secara bahasa maknanya penyakit. Makna istilahnya nanti akan disebutkan di halaman berikut. Illah di sini yang dimaksudkan adalah illah qadihah. Illah yang menyebabkan cacat. Karena tidak semua illah hadis itu menyebabkan cacat. Misaluhu, contohnya adalah perkataan Imam Bukhari. Dia mengatakan dalam sahihnya, menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf, dia mengatakan, yaitu Abdullah bin Yusuf mengatakan, mengkabarkan pada kami Malik dari Ibnu Shihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Ini menunjukkan bahasanya penamaan surat dalam Al-Quran itu sudah ada sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadhal hadisu sahihun, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Litawafur, karena terpenuhi, memenuhi jami' semua syarat keabsahan hadis. Fi isnadi, dalam sanadnya, yaitu dari sisi siqatan, rawinya adalah rawi yang siqah, yang terpercaya, wattisalan, dan sanadnya bersambung, wa adama suzudin aw illatin, dan tidak mengandung keganjilan dan tidak mengandung penyakit atau mengandung cacat. Apa itu ittisal? Al ittisal huwa sima'u kulli rawin minar rawi alladhi yalihi. Al isnadu huwa silsilatu rawati al musilatu linasil hadisi. Waqad yuradu bihi idhafatul hadisi ila qa'ilihi. Wa yu'rafu al-muradu bil qara'ini. Wa yusamma fi ba'dil ahyani as-sanada. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhari. Ila an ta'tiya qarinatun tadullu 'ala khilafi dhalika. As-sudud wa riwayat rawi al-makbuli mukhalifan man huwa awla minhu imma adadan aw tawthiqan. Al-ilatu hiya sababun yakdahu fi sihati hadisin zahiruhu as-sihatu wal-khuluwu minha. wala tadharu ila lil mutabahhiri fi hadzal ilmi asy-syarifi. Al-adlu huwa arawi alladhi yahmilu sifatin tahmilu sahibaha ala taqwa wajtina bil adnasi wa ma yukhillu bil muru'ati indan nasi. Ad-dabdu huwa quwwatul hafidhati wal wa'yi atau wal wa'yu ad-daqiqu wa husnu idraki fi tasrifil umuri wasabatu ala al-hifzi wasiyanatu ma kataba mundu tahammuli wassima'i ilahini tablighi wa adai. Wa ala hadha fa inna dhabta naw'ani dhabtu sadri wa huwa ayahfadhu arawi ma sami'ahu hifdhan yumkinuhu min istihdarihi matasha'a. Dhabtul kitabi wa huwa ayasuna kitabahu alladhi kataba mundu sami'a fihi wa sahahahu ila ayu addiya minhu wa la yadfa'uhu ila man la yasunuhu wa yumkinu ayu ghayru fihi ayu baddila. Yang dimaksud ittisal bersambung, sanad itu bersambung, maksudnya adalah sima' kulli rawin, mendengarnya setiap rawi. Setiap rawi itu mendengar minar rawi alladhi yalihi, dari rawi sebelumnya. Misalnya dalam hadis tadi, maka Imam Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf, dan Abdullah bin Yusuf mendengar dari Malik, Malik mendengar dari Ibnu Shihab, Ibnu Shihab mendengar dari Muhammad bin Jubair, Muhammad bin Jubair mendengar dari bapaknya Jubair bin Mut'im. Itu namanya ittisal. Sedangkan Imam Bukhari atau kemudian Abdullah bin Yusuf sampai kemudian Jubair bin Mut'im, itu namanya isnad atau disebut juga sanad. Sedangkan Imam Bukhari itu disebut mukharij namanya. Disebut mukharij istilahnya, yang mentakhrij hadis. Karena takhrij itu memiliki dua pengertian. Takhrij itu memiliki dua pengertian. Boleh jadi seperti Imam Bukhari, seorang itu meriwayatkan satu hadis lengkap dengan sanad yang dia miliki, sampai kemudian sampai Nabi misalnya, itu mukharij. Dia melakukan takhrij. Dan takhrij seperti ini tidak mungkin lagi di masa kita. Yang mungkin dilakukan adalah takhrij jenis kedua, yaitu mengumpulkan jalur-jalur hadis, sanad-sanad hadis dikumpulkan. Hadis ini dilacak, ditelusuri siapa saja yang meriwayatkan, dan dikumpulkan sahabat siapa saja yang meriwayatkan, ada berapa jalur yang ada, maka dikumpulkan semaksimal mungkin. Setelah itu kemudian diberi penilaian. Di sini kemudian hadis yang sah, sahih ataukah tidak. Itu takhrij dalam istilah atau kemudian yang bisa dilakukan oleh para ulama sesudah masa tadwin, sesudah masa pembukuan hadis. Wal isnad, al isnad huwa silsilatu ruwat. Sanad adalah mata rantai para rawi, para pembawa hadis, al musilah yang mengantarkan sampai kepada nas, teks hadis, sampai pada redaksi hadis. Kalau dalam contoh tadi, ya rawi-rawi sebelum sampai kemudian Jubair bin Mut'im, itu namanya isnad. Waqad yurad, dan terkadang dimaksudkan dengan isnad adalah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya. Semacam ada istilah misalnya musnad Abu Hurairah. Musnad Abu Hurairah itu maksudnya adalah ya hadis-hadis yang disampaikan oleh, dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wa i'rafu al-muradu bil qara'ini, dan bisa diketahui maksudnya dengan qara'in, dengan indikasi, dengan tanda, yaitu dengan rangkaian kalimat. Wa yusamma fi ba'dil ahyan, dan dinamakan isnad, dinamakan dalam sebagian keadaan disebutkan dengan sanad. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar, dan digunakan setiap dari keduanya untuk makna yang lain. Sanad untuk maknanya isnad, isnad untuk sanad. Kedua kata tersebut maknanya sama, gitu aja bahasa bebasnya. Illa anta tia qarinatun, kecuali terdapat qarinah, tanda atau indikasi yang tadulu menunjukkan ala khilafi dzalika, yang menunjukkan berbeda dengan hal itu. Aslinya sanad ya maknanya isnad, isnad ya sanad, dua kata yang maknanya sama. Kalau kemudian maknanya lain daripada itu, maka nanti ada qarinah yang menunjukkannya. Dan suzuf sab adalah riwayat rawi riwayatnya seorang rawi al-maqbul, yang bisa diterima. Rawinya tersebut adalah rawi yang maqbul, bisa jadi bisa diterima riwayatnya, akan tetapi dia mukhalifan, ternyata menyelisihi man huwa aula, rawi riwayat orang yang lebih baik, lebih layak daripada dia, lebih utama daripada dia. Imma adadan, boleh jadi lebih utama dari sisi jumlah, autausikon, atau dari sisi sifatnya, sikoh dan tidaknya, ya, sikoh dengan rawi yang lebih sikoh. Itu sad, dan sad tadi kita sampaikan itu bisa jadi dalam sanad dan bisa jadi dalam matannya. Dan sad itu bisa jadi dalam satu hadis, dalam satu teks hadis, namun dia punya beberapa jalur, nah, maka terjadi perbedaan, dan bisa jadi kemudian dua hadis yang berlainan, dua hadis berlainan, dan ini dianggap lebih kuat, maka kemudian itu kemudian yang kurang rawi-rawinya kemudian dinilai sebagai hadis yang sahih. Jadi bisa jadi dalam masalah ada, dan bisa jadi masalah jumlah, ada kemudian rawi yang sama dengan dia, akan tapi jumlahnya lebih banyak, ini dia sendirian. Ada kemudian dua rawi yang lain, dan secara sifat, secara kesikohan itu sama, akan tapi ini lebih banyak, dan riwayat dua orang ini menyelisih riwayat satu orang ini, maka itu juga disebut sad. Boleh jadi tausikon, boleh jadi dari sisi kesikohannya, dari sisi keadilannya, dari sisi kejujurannya. Nah, yang kemudian dekat dengan sab itu adalah istilah ziyadatu thiqah, tambahan dari rawi yang thiqah. Ini berbeda. Kalau kemudian ziyadatu thiqah, maka kaidahnya ziyadatu thiqah makbulah, tambahan dari rawi yang thiqah itu diterima. Akan tapi kalau sab, maka menyebabkan salah satu hadis statusnya adalah hadis yang dhaif. Semisal contoh mungkin ziyadatu thiqah, misalnya ada rawi yang mengatakan tentang masalah anjing, jika kemudian menjilati bejana maka kemudian dibersihkan dengan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Rawi yang lain mengatakan yang pertama dengan debu, yang pertama dengan debu, maka di sini dia menambahi yang rawi yang lain mengatakan dengan debu ini, memberikan tambahan keterangan tentang salah satu. Kalau tadi lafadznya salah satunya dengan debu, bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Yang sini mengatakan, menegaskan, memberikan tambahan keterangan, bahasanya yang dimaksud salah satu tadi itu adalah yang pertama, awaluhunna biturab, yang pertama dengan debu. Ini pertama, ini tambahan keterangan dari salah satu. Maka ziyadatu thiqah makbula. Nah, ini tidak dianggap sebagai hadis yang sahih, hadis yang bertentangan. Akan tapi kalau sahih, maka salah satunya akan menyebabkan lemak. Apa bedanya? Bedanya di sisi jadi ini dikatakan mukhalifan man huwa aula, mukhalif. Ini kata kuncinya di mukhalif. Jadi dianggap tambahan, sama-sama tambahan. Ada yang satu tambahan di statusnya ziyadatu thiqah, status yang lain statusnya sad. Sama-sama itu ngasih tambahan. Nah, disebut sad manakala tambahan tersebut adalah tambahan, ya, itulah tambahan yang dinilai menyelisih, tambahan yang dinilai menyelisih, dinilai bertentangan dengan yang tadi. Kalau yang ziyadatu thiqah itu tambahan keterangan, akan tapi tidak dinilai bertentangan, tidak dianggap bertentangan. Ini mengatakan salah satunya dengan debu, ini mengatakan yang pertama dengan debu. Nah, itu dinilai tidak bertentangan. Nah, kalau kemudian dinilai bertentangan, ya, dinilai bertentangan, misalnya ini cuma pengandaian saja. Ya, misalnya kemudian yang pertama mengatakan apa? Yang pertama dengan debu, yang lain mengatakan yang ketiga dengan debu. Misalnya ini bilang pertama, itu bilang ketiga. Maka ini mana yang benar? Maka ini menyelisih. Ternyata kok kemudian yang bilang yang pertama dengan debu itu aula daripada yang mengatakan yang ketiga dengan debu. Ingat, ini cuma pengandian, belum tentu kemudian ada hadisnya. Ini hadisnya sepertinya tidak ada, cuma pengandian saja. Maka kemudian yang ketiga mengatakan apa? Yang kedua mengatakan yang ketiga dengan debu. Maka ini dianggap mukhalif, menyelisihi, terjadi kontradiksi. Tambahannya ada tambahan kontradiksi, keterangannya terjadi kontradiksi dengan yang lebih aula. Nah, itu masuknya di bab sad. Dan jika kemudian tidak terjadi mukhalifan, kata kuncinya di mukhalif ini, maka tidak, maka masuknya nanti di ziyadatu thiqah. Dan sad itu tidak mesti harus dalam satu hadis, boleh jadi dua hadis dan itu dinilai sad. Misalnya tentang larangan puasa pada hari Sabtu. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu illa fi ma uftiridu alaikum, kecuali dalam puasa yang diwajibkan pada kalian. Diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, sebagian ulama menilai hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu adalah hadis yang sahih, semacam penilaian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang menilai hadis larangan puasa hari Sabtu adalah hadis yang sahih, hadis yang da'if karena sahih. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan, dianggap menyelisihi hadis Nabi yang lain. Ketika salah seorang istri beliau berpuasa pada hari Jumat, maka kemudian ditanya oleh Nabi, apakah engkau kemarin berpuasa? Dia mengatakan tidak. Apakah besok engkau tidak berpuasa? Dia juga mengatakan tidak. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'aftiri, demikian batalkan saja puasamu. Diatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini hadis yang kedua ini jadi dalil bahasanya puasa hari Sabtu itu boleh, karena Nabi bertanya, apakah engkau besok engkau mau berpuasa? Tidak kemudian masalah. Oleh karena itu sebagian ulama semacam Syekhul Islam Taimiyah menghukumi hadis yang melarang puasa pada hari Sabtu adalah hadis yang sah, karena dinilai hadis tersebut menyelisihi hadis yang arjah, yang lebih kuat. Maka jika dilihat dari ini, maka sah itu tidak mesti harus dalam satu redaksi hadis. Boleh jadi redaksi hadisnya berbeda dan salah satu hadis dinilai dengan hadis yang sah. Kan, tapi ulama yang lain mengatakan hadis ini tidaklah menyelisih hadis yang itu, karena mungkin untuk dikompromikan. Kata Syaikh Utsaimin, wa idza amkana al-jam'u fala mukhalafata. Jika dua hadis kok mungkin bisa dikompromikan, maka tidak berstatus mukhalafah. Tidak bisa statusnya menyelisihi. Dan jamaknya adalah puasa hari Sabtu yang terlarang adalah jika bersendirian, hanya hari Sabtu saja. Sedangkan adapun kemudian jika berpuasa disambung dengan hari Jumat atau disambung dengan hari Ahad, maka boleh, maka bisa dikompromikan demikian, sehingga tidak, karena bisa dikompromikan maka tidak dinilai menyelisihi. Jika tidak dinilai mukhalif, maka berarti tidak dinilai sebagai hadis yang sahih. Kata Syaikh Utsaimin di Syarah Pekuniyah, wa minal ma'lum annahu idza amkana al-jam'u fala mukhalafata wala sudhudha. Dan jika hadis itu bisa, riwayat-riwayat hadis itu bisa dikompromikan, maka nilainya tidaklah menyelisihi dan nilainya tidaklah hadis yang sahih. Kemudian illah, illah adalah sebab yakdah yang membuat cacat fisi hati hadisin tentang keabsahan, kesahihan satu hadis. Zahiruhu, meskipun secara lahiriah hadis tersebut secara nampak sekilas, secara zahir nampak sekilas hadis tersebut adalah sahih wal khulu minha, dan terbebas dari illah. Wala tadhar, dan ilah ini tidaklah diketahui illa lil mutabahhir, dari kata-kata bahar, kecuali orang-orang yang kemudian telah menyelami, telah mendalami fi hadzal ilmi syarif, ilmu yang mulia ini. Akan tapi tadi kita sampaikan ilah itu ada dua macam, ada ilah qadihah dan ada ilah ghairu qadihah. Ada ilah yang menyebabkan cacat dan ada ilah yang tidak menyebabkan cacat. Di antara kemudian supaya ilah itu disebut ilah qadihah, itu di antara syaratnya adalah ilah tersebut ada dalam fi samimi maudu'il hadis, ada di inti pembicaraan hadis itu, di inti permasalahan yang ada dalam hadis tersebut. Adapun ilah yang di luar maudhu', di luar inti pembahasan, maka bukan ilah qadihah. Contohnya adalah ada kemudian di masa Nabi ada kasus jual beli, yaitu ada kemudian kalung emas, namun emasnya bercampur dengan bahan yang lainnya, tidak emas murni, namun bisa dipisah mana yang emasnya sama mana yang lainnya, dijual dengan kemudian dinar, dan dinar juga emas. Maka ternyata kemudian kalung tersebut dipisahkan, dijual dengan dinar sebanyak 12 dinar. Kemudian setelah itu kalung itu dipisahkan antara emas, bahan emasnya dan non emasnya. Maka ditemukan lebih dari 12 dinar. Kemudian jual beli semacam ini, ringkasnya kemudian dilarang. Salah satu jual beli yang terlarang dan tidak sah. Di sini mau menunjukkan bahwa jual beli emas dengan emas jika bersama yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Harus kemudian dipisah terlebih dahulu. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Akan tetapi para rawi itu berselisih tentang berapa dinar harga kalung tadi. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9, dan ada yang mengatakan 10. Ya, ada yang mengatakan 9, 10, dan ada yang mengatakan 12. Maka ini cacat. Terjadi kendan beberapa apa penjelasan tentang berapa harga kalung tersebut. Akan tapi ini bukanlah cacat yang qadihah yang menyebabkan hadis ini menjadi lemah. Karena hadis cacat tersebut itu tidak mempengaruhi inti atau topik pokok pembahasan hadis ini yang menunjukkan tidak bolehnya jual beli emas dengan emas jika salah satu emas itu bercampur dengan bahan yang lain sampai dipisah terlebih dahulu. Maka cacatnya seperti ini, cacat yang tidak ilah, yang tidak menyebabkan cacat karena tidak berkenaan, bersentuhan langsung dengan topik utama dalam hadis tersebut. Topik utamanya adalah tidak sahnya dan tidak bolehnya jual beli emas dengan emas jika salah satu emas itu tidak murni namun bercampur dengan bahan yang lain. Dan al-adil, adil adalah rawi alladhi yahmilu, yang memiliki sifat tahmil yang bisa mendorong pemilik sifat tersebut untuk bertakwa dan menjauhi hal-hal yang kotor. Wa mayukhillu, dan segala sesuatu yang merusak muru'ah, kehormatan, indan nas, menurut kemudian manusia. Jadi kemudian dengan bahasa yang lain, rawi tersebut adalah tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan muru'ahnya, kehormatannya cacat. Akan tetapi tentang kemudian muru'ah ini kembali pada uruf, kembali kepada uruf tradisi masing-masing masyarakat. Jika itu kemudian menurut satu masyarakat di satu zaman merusak muru'ah, di zaman yang lain tidak, maka ya tidak di zaman yang lain tersebut. Misalnya di masa silam itu dikatakan kalau makan di warung itu merusak muru'ah. Di masa silat ada orang kemudian beli makanan dan dimakan di tempat di warung itu, maka itu merusak muru'ah. Namun sekarang ya, biasa-biasa saja. Nah, ya maka maka ini berubah dengan perubahan waktu, tempat dan masyarakat. Sini ada orang kemudian menganggap makan di depan pintu itu satu hal yang aib. Ya, enggak baik makan kok kemudian ini, kasihan yang banyak yang nonton. Nah, enggak ditawari. Akan tapi kalau kemudian di satu tempat itu dianggap biasa, makanya enggak apa-apa. Ini kembali tentang masalah muru'ah itu tergantung tergantung kemudian keadaan masyarakatnya. Ad-dabat, dabat adalah kuatul hafidah, hafalan yang kuat, hafidah hafalan. Wal-wa'yu dan kesadaran yang dakik, teliti. Wahusnil idrak dan pemahaman yang cermat. Fitasrifil umur, dalam mengolah kata. Jika dia mengatakan demikian akan menimbulkan makna yang berbeda jika dia mengatakan demikian. Saya ngomong begini, maka berarti akan maknanya begini. Kalau saya ngomong B, nanti akan timbul orang akan paham maknanya demikian. Wasabat alal hifdi, dan kokoh hafalannya. Wasiyanatu, dan terjaga apa yang dia tulis. Mungdu tahamul wasimak, sejak tahamul. Tahamul itu adalah proses menerima hadis dari guru, dari rawi di atasnya. Tau wasimak, atau sejak dia mendengar dari gurunya. Hina ilahin, sampai waktu tablik penyampaian. Wal ada, dan ada penyampaian, yang dimaksud ada adalah menyampaikan hadis kepada muridnya. Istilahnya dalam yang sering dipakai dalam ilmu hadis, tahammul wal ada. Tahammul itu maknanya adalah, maksudnya adalah proses penerimaan hadis dari guru. Ada adalah menyampaikan hadis kepada murid. Maka berdasarkan definisi di atas, maka dhabt itu ada dua macam. Kenapa? Yang pertama dhabt shadr, yaitu maksudnya adalah ayah fadha rawi, rawi menghafal, hafal masami'ahu, apa yang dia dengar, dengan hafalan yang memungkinkannya. Min istihdarihi, untuk menyampaikannya. Mata sya'a, kapan saja dia mau. Jadi seorang itu disebut dhabt shadrnya ketika dia hafal hadis, terus kemudian tanpa persiapan dia suruh kemudian data nyampaikan, maka kemudian dia sampaikan sama persis dengan apa yang dulu dia dengar, maka ini berarti dhabt shadr. Standarnya adalah mendadak dia disuruh menyampaikan, maka kemudian hafalannya itu tidak cacat, tidak rusak. Ini dhabt shadr. Ini enggak pakai persiapan. Besok dites, enggak. Tiba-tiba langsung kemudian ayo diulangi. Dulu hadis yang sudah kita kita pelajari, diulangi dengan dada spontan. Itu dhabt shadr. Dan dhabtul kitab, itu ayasuna kitabahu, menjaga kitabnya, catatan hadisnya. Alladzi kataba, yang dia tulis sejak dia dengar. Wasohahahu, dan dia koreksi. Ila ayu'ad dia minhu, dia jaga sampai dia sampaikan hadis tersebut. Salah satu bentuk menjaganya adalah wa'alla yatfa'ahu, tidak dia berikan, tidak dia pinjamkan. Ila man layasunuhu, kepada orang yang tidak bisa menjaga kitab tersebut, atau kepada orang yang mungkin ayu ghair, untuk mengubah isinya, ayu badil, atau bahkan menggantinya. Karena Kalau kemudian misalnya kemudian ada yang pinjam buku, terus kemudian ini bukunya tulisan tangan, tambahi, enggak kelihatan tulisannya persis, maka bisa kemudian enggak terdeteksi mana yang asli, mana yang tambahan. Kalau sekarang ya mungkin berbeda kan? Ini ya, mana yang cetakan dan mana yang ore-orean pakai pulpen. Nah, kalau dulu bahaya, karena kan semua tulisan tangan. Ini dipinjam orang kemudian ditambahi hadis Nabi. Di sini kok masih ada kemudian apa, baris kertas yang masih tersisa, titiknya sampai sini, ini pinggirnya sini, tambahi sama yang pinjam, maka terdapat hadis tambahan. Mungkin untuk kemudian terjadi. Nah, karena itu harus dijaga, jangan dipinjamkan kepada sembarang orang. Harus kemudian betul-betul orang yang amanah. Itu lebih hati-hati dalam masalah meminjamkan. Di masa silam meminjamkan buku satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau sekarang sangat berbahaya jika orangnya sering tidak memulangkan buku. Nah, itu berbahaya. Wal hasan al ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi staharat. Dan hadis hasan adalah hadis yang dikenal turqan jalannya, wa ghadat dan jadilah rijaluhu, rijalnya maksudnya rawi-rawinya, tidak seperti hadis yang sahih istaharat, terkenal sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Ini bait syair ini itu dianggap kurang bagus. Maka kemudian qultu istadraka Syekh Abdus Sattar al-Nadhim hadza faqal wal hasanu al-khafifu dhabtan idza ghadat idqadat. Yahdikum Allah isliban. Rijaluhu la kasahih istaharat. Kata Sa'ali al-Halabi hafizhah ta'ala, Syekh Abdus Sattar mengoreksi Al-Nadhim, mengkritik An-Nadhim, penyusun Nadhim Baikuniyah, dan beliau mengatakan bait syair yang lebih tepat ada dengan mengatakan wal hasan, dan hadis yang hasan adalah al-khafifu, yang ringan, dhabtan, tingkatan dhabtnya lebih ringan daripada yang tingkatan sahih. Id ghadat, karena ghadat jadilah rijaluhu, para rawinya tidak sebagaimana hadis sahih istaharat yang terkenal sebagaimana hadis sahih. Al-Hasan huwa al-hadisu alladhi ittasala sanadu binaqlil adli alladhi khafa dhabtuhu an mislihi min ghairi suzudin wala illatin. Misaluhu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla ayu hala bainakum wa bainaha walakinuha mautakum. Wa hadha isnadun hasanun li anna fihi dimam bin Ismail qala anhu al-hafiz al-Dzahabi salihul hadisi layyanahu ba'duhum bila hujjatin wa naqala Abu Zur'ata al-Iraqi fi dhailil kashifi anil imami Ahmad bin Hanbalin qawlahu fihi salihul hadisi aydan wa an Abi Hatimin sadukun muta'abidun wa anin Nasa'i la ba'sa bihi wa qala anhu al-Hafidh ibn Hajarin sadukun wa rubbama akhta'a famisaluhu la yanzilu hadisuhu an darajatil hasani khadat ay sarat. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanatnya dengan penukilan orang yang adil, yang khafa dhabtuhu, yang dhabtnya itu lebih rendah daripada rawi dalam hadis sahih. An misli, dari orang yang semisalnya, tanpa ada sab dan tanpa ada ilah. Maka ciri hadis kriteria hadis sahih dan hadis hasan itu sama, ada 5 kriteria ya kan? Pertama tadi ittisal, tersambung ya. Yang kedua adalah rawinya adalah rawi yang ya, adil. Yang ketiga adalah rawi yang dhabit. Yang keempat dan yang kelima, yang keempat tidak ada sahab, tidak ada keganjilan. Yang kelima tidak ada apa? Ilah qadihah. Jadi syaratnya 5, bersambung, artinya adalah adil. Yang ketiga adalah dhabit. Yang keempat ada sudud, tidak ada sahab, tidak ada keganjilan, dan tidak ada ilah qadihah. Ada 5. Sama kriteria hadis hasan juga 5. Bedanya cuma dalam satu hal, dalam masalah dhabitnya. Kalau syarat untuk hadis sahih, rawinya harus tamut dhabti, dhabitnya sempurna. Karena dhabit itu ada 2, enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Bukan hanya hafalan, kalau diterjemahkan hafalan nanti enggak mencakup dhabit kita. Nah, ini syarat yang untuk rawi, untuk hadis sahih harus tamut dhabti, dhabitnya sempurna. Sedangkan untuk hadis hasan syaratnya khafifut dhabti, dhabitnya masih ada dan bagus meskipun kurang sempurna. Contohnya adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah bersyahadat la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum, sebelum kalian dihalangi, wa bainaha, untuk mengucapkannya, walakinuha, dan ajarkanlah la ilaha illallah mautakum, kepada orang-orang yang hendak mati di antara kalian. Lihat footnote takhijnya, lihat kan Imam Abu Ya'la Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarihul Baghdad, Hamzah Al-Kinani dalam Juz'il Bitaqah, Rafi'i dalam Tarikh Qazwin. Sanadnya ada 2, semuanya dari Imam bin Ismail, dari Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah. Nah, ada orang yang mendhaifkan hadis ini, kata beliau, tanbih catatan, du'afal mu'alik alal musnad Abi Ya'la. Seorang yang kemudian tidak disebutkan namanya, yang mentaklik, memberi komentar untuk musnad Abu Ya'la, mendhaifkan hadis ini. Bisabab, dengan sebab adanya Suwaid bin Sa'id, gurunya Abu Ya'la. Waqad fatathu riwayatu man taba'ahu, dan dia tidak mengetahui riwayat rawi-rawi yang mendukungnya atau menguatkan Suwaid bin Sa'id. Keterangan lengkapnya di silsilah sahihah. Wal murad bi mautakum, yang dimaksud mautakum, man hadarahul mautu li annau la yazalu fi dari taklifi wa minal mumkini ayastafida min talqinihi wa yatadhakkaru syahadata wa yakuluha wa hadha wa thabitu sahihu an Rasulullah SAW fi mas'alati talqini wa ghairu dhalika lam yasiha ani Nabi SAW. Untuk ahkamul janais silsilah da'ifah wa risalati al-qawl al-mubin fi da'fi hadisai talqin wa qa'u ala mautakum yasin. Yang dimaksud mautakum di sini adalah orang yang hadarahul mautu, sedang dalam proses kematian, orang yang sekarat, karena dia la yazal, masih fi dari taklif, di dunia, dan dunia adalah kampung taklif, beban syariat. Dan minal mungkin, mungkin dia ayastafid, mengambil faedah dari pengajaran ya, talqin la ilaha illallah tersebut. Dia kemudian teringat syahadat la ilaha illallah, kemudian mengatakannya. Inilah as-sabit as-sahih, inilah yang sahih dari Rasulullah SAW tentang masalah talqin. Dan selain itu, yaitu talqin sesudah mati, sesudah dimakamkan, dan ditalqin, wahai fulan, jika datang kepadamu malaikat dan bertanya kepadamu man rabbuka, maka katakanlah rabbi Allah. Jika kemudian dia bertanya kepadamu ma dinunuka, maka katakanlah dinil Islam. dan seterusnya setelah dimakamkan. Maka lam yasihha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada hadis yang dhaif. Diriatkan oleh Sa'id bin Mansur dan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka talqin itu ada dua macam. Ada talqin yang sunnah, yaitu talqin sebelum mati, indal istihdar ketika dalam sakarat, dan ada talqin yang yang bid'ah, yaitu talqin ba'da dafn, talqin setelah pemakaman. Karena hadisnya ada hadis yang dhaif. Keterangan lebih lengkap di Akamul Janais, istilah dhaifah, dan Sa'ali Al-Halabi punya buku khusus masalah hadis ini, Qaul Al-Mubin, perkataan yang jelas tentang dhaifnya dua hadis talqin. Dan hadis bacakanlah untuk orang-orang yang tidak mati di antara kalian surat Yasin. Karena hadis tentang membacakan surat Yasin ketika orang tidak mati itu dipersisikan oleh para ulama. Kalau Salbani mentaifkannya di Ahkamul Janais, demikian juga Sa'ali Al-Halabi bahkan punya buku khusus, meskipun sebagian ulama kemudian menganggapnya adalah hadis yang bisa dijadikan hujah, semacam Syekhul Islam Taimiyah. Beliau termasuk ulama yang menganjurkan untuk kemudian membaca surat Yasin sebelum ketika orang itu tidak meninggal dunia. Dan al-istidlal far'un minat tashih, al-istidlal far'un minat tashih, berdalil, berdalil dengan menggunakan satu hadis itu adalah cabang dari pensahihan. Nanti seorang ulama itu kemudian berdalil dengan satu hadis, artinya menurut beliau hadis ini adalah hadis yang sahih, yang bisa jadikan dalil. Karena di sana hadisnya adalah hasan. Kenapa hasan? Karena dia adalah, di sana ada rawi namanya Dhimam bin Ismail, dan Adz-Dzahabi mengatakan hadisnya adalah baik. Dianggap lembek ba'dum oleh sebagian ulama namun tanpa alasan. Abu Zur'ah Al-Iraqi menukil dalam kitabnya Zail Al-Kashaf, Al-Kashif dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tentang Dhimam bin Ismail, kata Imam Ahmad, salihul hadis, hadisnya itu baik. Maka sama dengan perkataan Imam Dhahabi. Abu Hatim mengatakan seorang yang jujur dan ahli ibadah. Nasa'i mengatakan tidaklah mengapa. Kesimpulannya, kesimpulan Ibnu Hajar di kitab beliau Takribut Tahdzib. Ibnu Hajar punya satu kitab namanya Takribut Tahdzib. Ini isinya satu jilid tebal. Isinya adalah kesimpulan Ibnu Hajar tentang komentar-komentar para ulama tentang seorang rawi. Kan komentar itu macam-macam. Boleh jadi kemudian agak kemudian pertentangan, agak kemudian gini. Ya, maka kemudian kesimpulannya apa? Nah, ini kemudian Ibnu Hajar buat satu kitab yang memuat daftar kesimpulan komentar para rawi, namanya Takribut Tahdzib. Maka kesimpulan tentang rawi di atas itu kata Ibnu Hajar, sodukun warubama akhta'a, seorang yang jujur namun kadang keliru. Kadang keliru kan berarti dobetnya kurang bagus, kurang sempurna. Namun soduk, meskipun dia jujur, namun warubama akhta'a, terkadang keliru, berarti dobetnya kurang bagus. Maka orang yang seperti ini, orang yang statusnya seperti ini, layanzil, tidaklah turun hadisnya dari derajat hasan. Rodat di sini maknanya adalah sorot. Dan membagi hadis menjadi hadis hasan dan hadis sahih adalah pembagian yang pertama kali dikenalkan oleh Imam Tirmidzi. Sebelum itu tidak ada pembagian istilah hadis hasan. Bahkan hadis hasan di istilah para ulama terdahulu, hadis sahih itu mencakup hadis hasan. Sebagaimana kata Syekh Mukbil di Sahih Musnad min Asbabin Nuzul, beliau katakan a'ni bis sahih ala istilahil al-awwalin mayusmulu as-sahih wal hasan. Aku maksudkan istilah sahih dalam kitabku ini adalah sahih al-awwalin menurut istilah para ulama terdahulu, mayusmul as-sahih wal hasan. yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kama fi tadrib rawi, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitabnya Imam Syuti, yaitu tadrib rawi. Kalau mak terdahulu sahih, sahih itu mencakup sahih dan hasan. Demikian juga istilah sahih dalam kitabnya Syekh Al-Albani, istilah hadis sahih. Itu bukan berarti kemudian semuanya adalah sahih, enggak. Nah, ada kemudian hadis hasan, hasan. Dan beliau namakan buku beliau istilah hadis sahih atau sahihul jami', sahih jami' sahih. Bukan berarti semuanya hadis sahih, enggak. Ada yang kemudian hadis yang hasan. Sahih di sini adalah sahih yang mencakup hasan. Wa kullu man an rutbatil husni qasur fa wa dha'ifu wa huwa aqsaman katsur. Dan setiap hadis yang an dari derajat hasan itu qasur, kurang, kurang dari derajat hasan, fa wa dha'if, maka itulah hadis yang dha'if. Wa huwa aqsaman, dan hadis dha'if itu memiliki macam-macam katsur yang banyak. Ad-da'if huwa alladhi lam yajma' sifat al-hasani bifaqdi syartin min surutihi. Walahu aqsamun kasiratun sayamuru ba'duha insya'Allah ta'ala. Misaluhu marwa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Darimi wa Ahmad wa Ibn Husaymata wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, idha ra'aytum rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil imani. Fahada hadisun da'ifun li'anna fi sanadi rawiyan ismuhu Darat bin Sam'an Abu Samah. Qala anhu Dhahabi, Daratun kasirul manakiri. Wa qala al-Imam Ahmad wa ghairu ahadisu ahadisu manakiru. Wa qala Ibnu Hajar fi takrib sadukun firwiatihi an Abi Haitham da'fun kultu wahadhi minha. Da'if adalah hadis yang tidak mengumpulkan kriteria hadis hasan. Kalau hadis hasan saja tidak bisa terpenuhi, apalagi kriteria hadis sahih. Bifaqdin, dengan kehilangan salah satu syarat hadis hasan. Jika syarat hadis hasan saja, kriteria hadis hasan tidak terpenuhi, apalagi hadis sahih. Walahu, dan hadis dhaif aqsamun katsirah, macamnya banyak sekali. Saya muru, akan lewat sebagiannya insyaallah. Contohnya hadis ada Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad dan Ibnu Husaimah, wa ghairuhum, dan lain-lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian melihat seorang yang yata'ahadul masajid, rajin pergi ke masjid, maka persaksikanlah bahasanya dia adalah seorang mukmin. Maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kan dalam sanadnya ada seorang rawi yang namanya adalah Darat bin Sam'an Abu Samah. Kata Imam Dhahabi, Darat itu kasirul manakir, banyak hadis mungkarnya. Lihat footnote 3, demikian dalam Talkhis Mustadrak. Talkhis Mustadrak itu adalah koreksi Imam Dhahabi untuk penilaian sahih yang diberikan oleh Imam Hakim. Waqal dhalika, dan Dhahabi mengatakan hal itu muta'akiban, dalam rangka mengkritik Al-Hakim Mahakim fi tashihihi, yang mensahihkan hadis ini lahu ba'da riwayati, setelah meriwayatkannya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan Imam Hakim, dan setelah diriwayatkan Imam Hakim mengatakan hadis ini ada hadis yang sahih. Akan tapi hal ini dikoreksi oleh Imam Dhahabi, dan beliau katakan, bagaimana bisa sahih ada di sana ada rawi yang namanya Darat, dan Darat itu kathirul manakir, banyak meriwayatkan hadis yang mungkar. Mungkar itu satu istilah dengan tiga pengertian. Terkadang dipakai untuk itu, terkadang pakai untuk, terkadang pakai untuk itu. Terkadang mungkar maknanya adalah palsu, maudhu. Yang kedua, kadang mungkar itu temannya sad, namun lebih parah dari sad. Kalau sad itu adalah rawi yang makbul menyelisihi yang aula. Kalau mungkar hadis mungkar adalah rawi yang dhaif menyelisih rawi yang siqah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif ini namanya mungkar. Pengertian yang ketiga, seorang rawi yang dhaif dan dia bersendirian dalam meriwayatkan satu hadis. Redaksi hadis seperti ini hanya tidak ada, ya, tidak ada redaksi hadis seperti ini kecuali yang meriwayatkan cuma dia dan dia ada seorang rawi yang dhaif. Itu pengertian mungkar. Terkadang maknanya itu, terkadang itu, terkadang itu. Kalau dalam hal ini pengertian yang mana? Ya, mungkin pengertian yang kedua atau pengertian yang ketiga. Kata Imam Ahmad, hadis-hadisnya adalah manakir, ada hadis-hadis yang mungkar. Kata Ibnu Hajar dalam Takrib, Takrib itu tadi kitab yang merupakan kesimpulan Ibnu Hajar tentang komentar para ulama hadis tentang satu rawi. Satu, dia adalah seorang yang jujur, masih mungkin bisa diterima riwayatnya, kecuali fi riwayatihi an Abi Haitham. Kalau riwayat darat dari Abul Haitham dhafun, maka mengandung kelemahan, maka lemah. Kata Syekh Ali, wahadi minha, dan dalam hadis ini darat mendapatkan gurunya darat adalah Abul Haitham. Dan kata Ibn Hajar, fi riwayati an Abil Haitham dhafun. Maka ringkasnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua yang belum ambil. Kepada ikhwan beserta kajian dari Kunia yang telah memesan kitab ke Ana, ya, mohon secepatnya diambil, nanti kalau enggak Ana jual ke orang lain. Ini serius ini. Teman-teman yang memesan kitab dari Kunia ke Ana, ya mohon secepatnya diambil karena ikhwan lain juga banyak yang mau gitu.